رقم كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah, salawat, pujian dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk para sahabatnya dan siapapun yang mengikutinya dengan kebaikan sampai hari kiamat. Kemudian daripada itu, insyaallah yuasal ma kana alhadithu anhu hawla khisal aljahiliyah allati hadzarana annabiyyu alaihi salatu wassalam min an nasulukaha. فيواصل موضوع الأمس، وكان الوقوف عند الخصلة 15 من خصال الجاهلية التي يجب على المسلم أن يتجنبها. Pada maghrib kali ini kita lanjutkan perkara-perkara jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam. Dan poin kita pada malam hari ini adalah yang ke-15. من خصال الجاهلية التي حذرنا منها الإسلام تزكية النفس، أن يزكي الإنسان نفسه. فالله عز وجل ذكر عن اليهود والنصارى أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فحذرنا الله عز وجل من هذا الأمر، فقال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Poin yang ke-15 di antara perkara jahiliyah yang dilarang dalam agama kita yaitu tazkiyatun nafs wazdira'ul akharin. Maksud daripada bab ini adalah yaitu puji diri dan menyatakan bahwa dirinya satu-satunya paling benar, kemudian meremehkan yang lainnya. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim, waqalu, dan mereka berkata tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya menyatakan fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. كذلك من خصال الجاهلية التي حذرنا منها الإسلام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل المحرمات. ومعلوم أن المسلم لا يتقرب إلى الله إلا بما هو عبادة. فكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بفعل المحرمات، فأشركوا بالله وعبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال سبحانه كذلك وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والفاحشة أنهم كانوا يطوفون حول الكعبة وهم عراة ليس عليهم ثياب، يطوفون حول الكعبة وليس عليهم ثياب، ويتقربون إلى الله عز وجل بهذا الفعل. Perkara jahiliyah yang ke-16 yang dilarang dalam agama kita yaitu orang-orang jahiliyah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala dan perkara-perkara yang menyesatkan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. dan kafirin dan orang-orang sesat yang lainnya, orang-orang jahiliyah, mereka menyembah berhala dengan keyakinan bahwa dengan melaksanakan itu mereka akan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melakukan kesyirikan mereka menganggap bahwa itu merupakan ibadah. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang mereka ini, mana'budhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini mereka mengatakan bahwa kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian juga mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tawaf di Ka'bah sambil telanjang. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza fa'alu fahisha qalu wajadna 'alaiha abana." Jika mereka melakukan perbuatan keji, yakni tawaf di Ka'bah sambil telanjang, mereka menganggap bahwa itu merupakan ibadah. Dan mereka kalau dilarang mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami telah melakukannya. وهكذا تجد في الأمة من يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة القبور فيذبح للأولياء وينذر للأولياء ويدعو الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل الكفار الأوائل وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا هو الشرك بعينه. Ya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian daripada umat ini, bahwa para kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan, bagaimana cara mereka? Yaitu mereka menyembelih hewan di situ untuk mendapatkan atau mendekatkan diri mereka kepada berhala, apa namanya, mayat itu, atau mereka melakukan nazar di samping kuburan itu, atau mereka berdoa minta kepada mayat yang ada di situ yang mereka anggap sebagai wali atau yang lainnya. Jelas ini merupakan kesyirikan, tapi mereka menganggap bahwa kesyirikan yang mereka lakukan itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ini merupakan suatu perkara yang sangat batil. ومن صفات أهل الجاهلية كذلك جحد صفات الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل عنهم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقال سبحانه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن والله عز وجل له صفات تليق بجلاله وعظمته نثبتها له سبحانه وتعالى فجحد صفات الله من خصال أهل الجاهلية وهذا الذي قال به الجهمية أي نفي وجحد صفات الله عز وجل وقع فيه بعض طوائف هذه الأمة مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. Di antara perkara jahiliyah yang ke-17 adalah yaitu menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah taala berfirman, akan tapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian lakukan. Maksud daripada ayat ini jelas bahwa mereka orang-orang musyrikin menyatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui baik sebagian yang mereka lakukan atau semuanya. Kemudian juga Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, jika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Allah yang maha penyayang, maka mereka mengatakan wa man rahman, tidak ada ar-Rahman. Ini mereka menolak Allah Azza wa Jalla ar-Rahman. Begitu pula kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, kita menetapkannya sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian daripada umat ini yang mengikuti jahiliyah, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalih untuk mensucikan Allah. كذلك من خصال اهل الجاهليه الاحتجاج بالقدر على فعل المحرمات، فاذا عصى الواحد منهم يرفع اللوم عن نفسه ويقول قدر الله علي ذلك، كما قال الله عز وجل عن المشركين انهم قالوا لو شاء الله ما اشركنا، فيقع الواحد منهم في المعصيه ثم يقول قد قدر الله علي، من أجل ألا يلومه الناس على ذلك. ولا شك أن هذا لا يجوز، فالإنسان إذا وقع في المعصية عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، لا أن يحتج بالقدر على ذلك. Di antara perkara jahiliyah yang ke-18, ikhwan sekalian, bahwa orang-orang jahiliyah mereka ketika melakukan perbuatan maksiat atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta syirik, sampai syirik pun, mereka menganggap bahwa itu merupakan takdir dari Allah. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat itu merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Qadarullah ala dzalik. Qadarullah alayya dzalik. Inilah ucapan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla mengkisahkan ucapan mereka ini, "Lau syaa Allah ma asyrakna." Sekiranya Allah tidak mengendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Ini mereka menganggap bahwa syirik yang mereka lakukan itu dengan takdir Allah, waliyadz billah. Begitu pula ada sebagian daripada umat ini yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang Jabriyah. Bahwasanya apa yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat itu merupakan takdir dari Allah. Mereka tidak mau disalahkan. Mereka menganggap bahwa ini merupakan kehendak Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar adalah barang siapa yang melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihi, maka hendaklah dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatannya. كذلك من خصال أهل الجاهلية كفر النعم، فلا ينسبون النعمة إلى الله سبحانه وتعالى الذي قال وما بكم من نعمة فمن الله، وإنما ينسبونها إلى أنفسهم، كما قال الله عز وجل عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقال سبحانه وتعالى عنهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أنكم تنسبون النعمة إلى أنفسكم، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على عباده بالنعم، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. Poin yang ke-19 dari perkara jahiliyah yaitu mereka kufur nikmat. Kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah yaitu orang-orang jahiliyah mereka menyandarkan nikmat itu kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, dan apa saja yang ada pada kalian dari semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka ya'rifuna ni'matullah thumma yunkirunaha. Ini mereka mengetahui bahwa itu nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, yakni dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah, tapi mereka sandarkan kepada mereka sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Itu ja'alna syukrukum li ni'amillah an tansibuha li ghair. Yakni kalian menjadikan rezeki kalian itu tidak kalian sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri nikmat itu kepada kalian, tapi kalian sandarkan kepada selainnya. Maka ini merupakan kufur nikmat, padahal semua nikmat dari Allah Jalla wa Ala. كذلك من خصال أهل الجاهلية التحايل على الشرع بفعل المحرمات وترك الواجبات. قال سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله. فبعض الناس يتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى لفعل المحرم أو ترك الواجب، وهذا لا شك أنه لا يجوز. وقد كان أهل الكتاب يقولون: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فالمسلم هو الذي يتبع الإسلام وشرع الله ولا يحتال كما فعل اليهود. Yang ke-20 di antara perkara jahiliyah adalah yaitu orang-orang jahiliyah, mereka itu melakukan at-tahayul ala syara', maksudnya adalah kata Syekh yaitu mereka melakukan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan untuk menipu. Wa makar wa makarallah. Maka mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mereka telah berbuat makar, maka Allah akan membalas makar mereka. Begitu pula orang-orang Yahudi atau Nasrani, Ahlul Kitab yakni, mereka mengatakan aminu billadzi unzila 'ala alladziina aamanu wajhan nar. Yani kalian telah menampakkan keimanan dengan wahyu yang turunkan kepada mereka itu, orang-orang beriman itu, pada sebagian hari atau pagi hari, kemudian adalah kalian kafir di akhir hari, di sore hari. Pagi hari disuruh beriman, sorenya disuruh kafir. Ini merupakan kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab. Maka ada sebagian daripada umat ini yang menipu Allah Azza wa Jalla atau mau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan yang wajib. Yang ini merupakan cara dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sesat. Min dzalika anna Allah Azza wa Jalla harrama 'ala al-yahud al-'amal yawm as-sabt. فكانت الحيتان في البحر تأتي إلى الشاطئ، فقام اليهود يحتالون على الله فحفروا عند الشواطئ حفر، فكان السمك والحيتان إذا جاءت يوم السبت تبقى في تلك الأحواض، فهذا احتيال منهم على الصيد والعمل يوم السبت، حيث أنهم يمسكون الحيتان في تلك الأحواض ويقولون نحن لم نعمل يوم السبت، وهذه حيلة من اليهود. Nah, orang Yahudi Syekh memberikan contoh dan itu ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bahwasanya mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja pada hari Sabtu. Ini mancing. Dilarang mancing pada hari Sabtu. Tapi mereka melakukan penipuan kepada Allah dengan cara yaitu meletakkan jala mereka pada hari Jumat, ini sebelum masuk hari Sabtu, kemudian dibiarkan jala itu tetap ada pada hari Sabtu, kemudian mereka ambil itu jala itu yang penuh dengan ikan, karena memang Allah menguji mereka dengan menghadirkan banyak ikan pada hari Sabtu. Nah, karena dilarang mancing hari Sabtu, jadi mereka meletakkan jala pada hari Jumat, kemudian mereka ambil jala itu pada hari Ahad supaya menipu Allah. Itulah cara orang-orang Yahudi di dalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik min khisal ahli jahiliyah ta'assub lima hum 'alayhi min al-batil. Kama qala Allah 'azza wa jalla 'anhum annahum qalu wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. فهم يتعصبون لما هم عليه من الباطل ولا يقبلون الحق إذا جاء من غيرهم. Perkara jahiliyah yang ke-21 adalah ta'assub. Ini dimaksud dengan ta'assub di sini kata Syekh yaitu dia tetap membela diri walaupun mereka salah, walaupun mereka di atas kebatilan, kesalahan, mereka tidak mengakui kesalahan itu. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan, mengisahkan tentang mereka, ucapan mereka, janganlah kalian beriman. Ini mereka berbicara dengan sama mereka, ya, ini ahlul kitab, sama mereka atau musyrikin. Janganlah kalian beriman kecuali orang-orang yang mengikuti agama kalian. Ini namanya ta'assub dengan kebatilan yang ada pada mereka. Begitu pula ada pada umat ini yang ta'assub, tidak mau mengerti, tidak mau belajar. Kebatilan yang ada pada mereka tetap mereka pertahankan, dan mereka menutup diri dari al-haq, walaupun mereka, sebagian mereka tahu bahwa itu salah, tapi mereka tetap menolak yang hak karena tidak datang dari kelompok mereka. Kadzalika min tilka al-khisal tasmiyatuhum at-tauhid shirkan fayusammuna ash-shirk tauhid wa yusammuna at-tauhid shirkan kama dhakarahu Allah 'azza wa jalla fi qawlihi ma kana li basharin an yu'tiyahu al-kitaba wa al-hikmah ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهكذا وجد في طوائف الأمة من يسمي عبادة القبور والذبح للقبور والنذر لها يسمي ذلك توحيدا، بينما إذا جاءه إنسان وقال له هذا شرك وبين له التوحيد الصحيح فإنه يقول هذا التوحيد هو الشرك، وأما عبادة القبور فهذه هي التوحيد. وهذا لا شك أنه من هذه الخصال التي اتصف بها أهل الجاهلية، وهو قلب الحقائق، يقلبون الحقائق. perkara جاهلية إخواني في الله رحمه الله وإياكم yang ke-22 yaitu orang jahiliyah, mereka menamakan atau menuduh bahwa tauhid itu adalah syirik, atau sebaliknya bahwa syirik yang ada pada mereka adalah tauhid. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, maka nali basharin, yakni tidak pantas seorang manusia yang Allah beri kepada dia kitab dan sunnah, apalagi dengan nubuwah dan nubuwah kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Walakin kunu rabbaniin, tapi hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani. Bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tatrusun, karena kalian mempelajari kitab, kalian mengajarkan kitab dan kalian mempelajarinya. Saudara-saudara, apa ada di umat ini yang seperti itu sifatnya? Syekh menyatakan ada, yaitu sebagian orang-orang jahil dari kalangan kuburiin yang menyembah kuburan. Mereka melakukan nazar di kuburan, menyebut nama mayat itu, kemudian juga menyembelih di kuburan dan berdoa di kuburan. Kemudian ketika dinasihati, naam, mereka mengatakan bahwa apa yang kau nasihatkan kepada kami, kamu itu musyrik, kami ini bertauhid. Mereka telah membolak-balikkan kenyataan, qalbul haqa'iq. Ini membolak-balikkan kenyataan yang ada bahwa sebenarnya mereka itu berada dalam kesesatan, tapi mereka malah menentang dan membalikkan yang tauhid jadi syirik. Syirik dianggap sebagai tauhid oleh mereka. كذلك تلقيبهم أهل الحق بالألقاب المنفرة كما فعل أعداء الرسل، فقالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مجنون وكاذب وساحر وشاعر. وهذا يفعله كذلك اليوم من طوائف الأمة من ترمي أهل الحق بالألقاب المنفرة، فتقول هم متشددون أو متطرفون أو أصوليون إلى غير تلك الألقاب، من أجل أن ينفر الناس عن هذا الحق الذي عليه الرسل وأتباع الرسل. Di antara perkara jahiliyah, ikhwan, yang ke-23 adalah orang-orang jahiliyah. Mereka menggelari orang-orang yang di atas kebenaran dengan lakop-lakop, dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Tujuannya adalah agar manusia lari dari ahlul haq itu. Kalau di zaman dahulu mereka menuduh para anbiya, dituduh sebagai para majnun, gila, dituduh gila, dituduh dusta, dituduh tukang sihir atau penyair. Kalau di zaman sekarang ahlul haq atau ulama ahli sunnah wal jamaah dituduh sebagai orang yang keras, dituduh sebagai orang yang ekstrem, dituduh sebagai fundamentalis, usuliyun, atau tuduhan-tuduhan yang lainnya dengan maksud agar manusia lari dari dakwah mereka. Kedalika barakallahu fikum min khisal ahli jahiliyah annahum yuharridun al-muluk ala ahli al-haq min ajli an yaqtuluhum kama qala أصحاب فرعون أتذر موسى يقولون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يحرضون فرعون من أجل أن يقتل موسى ومن معه من أهل الإيمان وهكذا هم في كل زمان يحرضون الملوك والأمراء من أجل أن يقتلوا أهل الحق. ينقد وبلوم بعد إخوان perkara jahiliyah, bahwa orang-orang jahiliyah mereka itu melaporkan ulama atau ahlul haq kepada para penguasa. Tujuannya adalah agar penguasa itu membunuh ahlul haq dan menghentikan dakwah mereka. Sebagaimana Allah mengisahkan tentang kaumnya atau pengikutnya Fir'aun. Mereka berkata, atadaru Musa wa qawmah. Apakah kau, wahai Fir'aun, membiarkan Nabi Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi? Ya, ini maksud daripada ucapan ini, agar Fir'aun segera membunuh Nabi Musa dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Musa. Demikianlah kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu sampai hari ini. Mereka tidak senang dengan al-haq, maka apapun cara yang mereka pakai, di antaranya adalah melaporkan kepada penguasa agar penguasa menangkap mereka, menangkap ahlul haq, atau menghalangi dakwah mereka, atau bahkan membunuh mereka. Kedalika min khisalihim al-ibtida' wal-ihdath fi dinillah wa nisbatu dhalika aw nisbatu tilka al-bid'ah ila al-syara' كما قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Di antara perkara jahiliyah, ikhwan sekalian rahimahullah wa iyyakum, yang ke-25 adalah orang-orang jahiliyah mereka suka mengada-ngada, mengarang-arang dalam beragama atau berbuat bid'ah dalam agama Allah. Bukan sekedar itu, mereka menyandarkan bid'ah mereka itu, yang mereka karang-karang itu, mereka sandarkan kepada syariat. Maksudnya adalah mereka mengatakan bahwa bid'ah ini merupakan syariat Allah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat untuk mereka dari agama yang tidak diizinkan dengannya oleh Allah? Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang membuat syariat baru, membuat bid'ah baru, membuat atau mengarang-arang dalam agama yang mulia ini. Kedalika min khisal ahli jahiliyah al-iqtida' biman la yasluh an yakuna qudwa fayattabi'una man yuhallilu lahum al-haram wa yuharrimu 'alayhim al-halal كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أن يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ويقتدون بهم في ذلك. Perkara jahiliyah yang ke-26 adalah yaitu orang-orang jahiliyah mereka mengikuti tokoh-tokoh yang mungkar yang tidak boleh diikuti. Maksudnya kata Syekh yaitu tokoh-tokoh itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tapi mereka mengikuti saja. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka ini, yakni tentang ahlul kitab atau pastor yang berbuat seperti itu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para rahib atau tokoh agama Yahudi, wa ruhbanahum atau pendeta atau pastor mereka sebagai rob selain Allah. Yakni maksudnya ketika para tokoh agama itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, maka mereka mengikut saja. كذلك بارك الله فيكم من خصال أولئك الجاهليين الاعتماد على الأماني الكاذبة. قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهكذا يوجد الأمة من إذا وقع في المعصية يقول: إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. وهذا لا شك أنه يغتر بعفو الله، مع أن الله عز وجل يقول: إن الله شديد العقاب. Di antara perkara jahiliyah, ikhwan, yang ke-27, yaitu orang-orang jahiliyah mereka bergantung dengan angan-angan kosong tanpa dalil yang hak. Maksudnya di sini adalah apabila mereka melakukan perbuatan kemungkaran atau dosa, maka mereka mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana orang-orang Yahudi dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ini tidak akan kami disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ya. Inilah orang-orang yang ada di zaman sekarang, ada sebagian mereka melakukan perbuatan dosa, tapi mereka menyatakan bahwasanya Allah akan mengampuni. Nah, mereka tertipu dengan perbuatan maksiat itu. Kemudian mereka lupa dengan firman Allah, innallaha syadidul iqab. Sunya Allah amat keras siksanya. كذلك من خصالهم الغلو في الأشخاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وتجد في الأمة من يغلو في الأولياء فيبني القباب على قبور الأولياء ويبني المساجد ويذبح لهم ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغلو الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه، وقال: إياكم والغلو في الدين. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Perkara yang ke-28 dari perkara jahiliyah, yaitu orang-orang jahiliyah mereka ghulu terhadap sebagian orang yang dianggap sebagai wali misalnya. Maksudnya apa di sini? Saya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan bab ini adalah sampai mereka menjadikan atau membangun di atas kuburan mereka atau orang yang dianggap sebagai tokoh agama itu kubah-kubah atau masjid. Kemudian mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang di situ. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna man kana qablakum kana yattakhidun qubur masajid." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka telah membangun kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat salat. maka janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat sholat. Dan juga Nabi SAW menyatakan, jauhilah oleh kalian ghulu, yaitu mengkultuskan manusia. Janganlah kalian mengkultuskan manusia. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tutruni kama tutrun nasara bi ibni Maryam, innama ana abdun wa qulu Abdullah rasul. Ini janganlah kalian memuji-muji saya berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji berlebihan terhadap Isa putra Maryam. Sungguhnya saya adalah hamba Allah, maka ucapkanlah saya ini adalah hamba Allah dan utusannya. كذلك من خصالهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فخر بالأحساب، يقول أنا فلان ابن فلان، ويفتخر بما عنده من خصال من المآثر والمناقب، ويطعن في الآخرين ويزدريهم. وكذلك الاستسقاء بالنجوم، أن يطلب المطر من الكواكب، والنياحة على الميت أي رفع الصوت إذا مات الميت ويندبه برفع الصوت وضرب الخدود وشق الثياب. وهذا كله من خصال أهل الجاهلية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Yang ke-29 di antara perkara jahiliyah adalah yaitu al-fakhru bil ahsab. Maksudnya adalah, kata Syekh, yaitu membanggakan perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka atau kabilah mereka. Kemudian setelah itu menjelekkan yang lainnya, menjelekkan nenek moyang yang lainnya, begitu, mencela nasab yang lainnya. Kemudian termasuk perkara jahiliyah adalah yaitu meminta hujan kepada bintang-bintang, atau menyandarkan hujan itu dengan sebab pergerakan bintang. Kemudian termasuk perkara jahiliyah adalah yaitu meratapi mayat. Maksud daripada meratapi mayat adalah yaitu mengangkat suara, rafu' shaut, yaitu mengeraskan suara, teriak-teriak ketika ada yang meninggal, atau menampar pipi, atau menyobek-nyobek baju ketika tertimpa musibah kematian. Ini semua adalah perkara jahiliyah. كذلك خلط الحق بالباطل ومعاداة أهل الحق وكتمان الحق، فهذه من خصال أهل الجاهلية، يخلطون الحق بالباطل ويعادون أهل الحق ويكتمون الحق الذي أنزله الله عز وجل من السماء. Di antara perkara jahiliyah yaitu, kata Syekh, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, atau yang batil dengan yang hak, dan menganggap bahwasanya yang hak itu batil, dan menganggap bahwa yang batil itu hak. Dan ini merupakan perkara mungkar dan jahiliyah yang ada pada mereka. كذلك موالاة الكفار، أن يوالي اليهود والنصارى ويحبهم ويتقرب لهم بإرضائهم، وهذا موالاة الكفار ومناصرتهم لا يجوز. قال الله عز وجل في القرآن، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وقال سبحانه ينهى عباده عن ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا يجوز للمسلم أن يتولى الكفار فيحبهم ويناصرهم وماذا يعني يعاملهم كأن الواحد منهم من المسلمين، لا، فالكافر له معاملة خاصة في دين الإسلام. Di antara perkara jahiliyah, ikhwani fillah, yaitu muwalatul kufar. Syekh menerangkan bahwa yang dimaksud dengan loyalitas terhadap orang kafir yaitu mencintai orang kafir, kemudian membela mereka, kemudian menyenangkan mereka dan bergaul dengan mereka seperti bergaul dengan orang Islam. Padahal Islam mengatur pergaulan dengan orang kafir ada khusus, berbeda dengan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kau lihat kebanyakan dari mereka loyal dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang dengan firman-Nya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung-pelindung yang kalian cintai. Kalian berikan loyalitas satu sama lain. Barang siapa yang berikan loyalitas di antara kalian kepada mereka, sesungguhnya dia golongan mereka. Kedzalika min khisal ahli jahiliyah al-i'timad 'ala al-khurafat was-sihr wash-sya'wadah wal-kihanah. فالله عز وجل ذكر عن أعداء الرسل أنهم قالوا للرسل عليهم السلام إنا تطيرنا بكم. وقال معاوية بن الحكم السلمي إنا كنا في الجاهلية نأتي الكهان فقال عليه الصلاة والسلام لا تأتهم. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان، فهذا من الأمور المحرمة. Di antara perkara jahiliyah, ikhwani fillah rahimanallah wa iyyakum, kata Syekh, yaitu orang-orang jahiliyah mereka bergantung kepada dukun, tukang ramal. Iya. Dan mereka ini menganggap bahwa para nabi dan para rasul lah yang mendatangkan kesialan. Mereka mengatakan inna tatayyarna bikum, kami menganggap apa yang kalian lakukan dari dakwah ini kesialan bagi kami. Karena mereka sudah percaya dengan dukun-dukun itu, jadi mereka menganggap dakwah para anbiya itu sebagai perkara yang sial. Oleh karena itu, dari hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bahwasanya dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kami di zaman jahiliyah, kami mendatangi dukun-dukun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau datangi mereka lagi. Di sini jelas bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka sangat bergantung dengan tukang-tukang dukun. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jami' li ta'atih wa nirzuqana jami'an al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih wa nitaqabbala minna a'malana وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يوفقنا لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان قد الله سبحانه وتعالى قد الله عز وجل memberikan taufik kepada kita semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah beri kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, dan semoga Allah menerima seluruh amalan saleh kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Amin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Jalal wal Ikram. Soal jawab ba'da adzan. Ya, ikhwan, siapa yang mau bertanya? Fadhol, silakan. Fadhol, akhi. Fadhol. Tadi poin yang dia adalah يقولون أن الشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب قرن شيطان. هذا من هل هذا من خصال الجاهلية في هذا الزمان؟ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيه. فالقول أن شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أنهما قرنا الشيطان هذا كلام باطل. هذا يقوله عباد القبور الذين يعادون دعوة التوحيد ودعوة الرسل ويشركون بالله عز وجل. فابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب هما من العلماء الكبار الذين دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وجدد الله بهم معالم هذا الدين. فهذه المقالة باطلة إنهما قرنا الشيطان. Ya, jadi Syekh menyatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam bin Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah dituduh sebagai dua tanduknya syaitan, ini merupakan perkataan yang batil. Dan ini sebenarnya adalah ucapan orang-orang kuburiyin, orang-orang yang sesat yang tidak senang dengan dakwah kedua syekh tersebut, karena kedua syekh itu rahimahumullah bahwa mereka berdakwah kepada tauhid dan melarang dari syirik. Dan mereka orang-orang yang di atas al-haq. Dan mereka adalah ulama besar dari umat ini. Maka ucapan mereka terhadap kedua syekh itu batal, gugur. Yang lain ya, Fah. Barakallahu fikum. Ya. رجل هذا يعمل في مصنع يعني في الوظيفة وعندهم أصحاب في العمل وكل يوم يقول هذا يعني صاحبه هذا يعني أنت كذا وكذا يعني هو أهل السنة يعني الذي يسب وتجاهل لكنه كل يوم يسب ويشتم ما موقف هذا السنة؟ موقف السني إذا رأى من يسبه ويتكلم فيه أن عليه أن يصبر وأن عليه أن يدعو الله لهذا بالهداية. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيه الكفار مجنون وشاعر وكاهن ورجموه بالحجارة، ومع ذلك كان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فعليه أن يصبر وأن يدعو الله لهذا الذي يسبه بالهداية. Kata Syekh, sabar. Ada dua nasihat dari Syekh. Yang pertama sabar, sebagaimana para anbiya sabar. Begitu pula yang kedua adalah mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, para nabi dahulu mereka disebut, dituduh gila, dituduh sinting, dituduh tukang sihir dan lain-lain. Tapi mereka sabar, bahkan mereka berdoa, ya Allah berilah hidayah kaumku. Sebenarnya mereka tidak tahu. Dan juga Nabi SAW menyatakan, semoga Allah mengeluarkan dari anak cucu mereka, dari tulang punggung mereka keturunan yang beribadah kepada Allah saja. Yang lain ya, Kho. Ya. Ya. Ya, Pak. نعم السائل يقول أن بعض الزوار القبور يحملون الزهور ويضعون الزهور على المقابر وكذلك يسقي الماء wa yaf'aluna afa'il. Hal hadha al-fi'l sahih? Wa madha mawqifuna? Mawqifuna minhu? Ziyarat al-qubur wa wad' al-zuhur 'alayha hadha laysa min as-sunnah. Walakin al-ma'ruf al-an 'an an-nasara. النصارى يضعون الزهور على القبور، فهذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريد النخل ووضع جزء منه في القبر وقال إنهما لا يعذبان لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما، أي ما دام أن هذا العود رطب ما زال رطبا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، لكن نحن لا يوحى إلينا. فإذا دخل الإنسان المقابر يدعو لأهل القبور: السلام عليكم أهل القبور، إن السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو لهم بالمغفرة. لكن وضع الزهور هذا ليس من السنة، ولم يفعله السلف، وإنما هو من عادات النصارى. Ya, Syekh menyatakan singkatnya bahwa meletakkan bunga apapun di atas kuburan itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani. Adapun dalil mereka yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan yakni ranting salah satu pohon di kuburan, kemudian Nabi SAW menyatakan kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, barangkali atau mudah-mudahan ranting ini bisa meringankan dengan sebab saya tanam ini, meringankan siksa bagi keduanya selama tidak layu. Kata Syekh bahwa ini Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Yakni ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat tidak melakukannya. Tidak ada kuburan sahabat apa namanya dikasih bunga-bunga. Nah, jadi itulah kesimpulan daripada jawaban Syekh. Iya, Pak. Apa? Perjanjian apa? Dengan هل يجوز المعاملات مع أهل الجاهلية مثلا البيع والشراء؟ يجوز أن يبيع الإنسان ويشتري من الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل اليهود في المدينة، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه التي كان يلبسها للحرب مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، فيجوز ذلك. هذا شيء بوله ya ini bermuamalat, ya ini berjual beli dengan orang-orang jahiliyah itu boleh, karena Rasulullah SAW pernah ya ini membeli 30 sa' makanan gandum dari orang Yahudi, kemudian Nabi menggadaikan dir, yaitu baju perangnya yang terbuat dari besi, kepada orang Yahudi sampai Rasulullah wafat. Ini merupakan dalil bahwa bolehnya muamalah, yakni jual beli dengan orang-orang kafir. Yaqul anna idza yani hasala ribah indahum disebab muamalat ma'ana yahum yani ينفقون للصد عن سبيل الله ويقتلون المسلمين في فلسطين. يعني الإنسان لا يتعامل معهم بالربا، يتعامل معهم بالمعاملة الشرعية، لكن لو تعامل معك في الربا لا تتعامل معه بالربا، فهذا لا يجوز. لا أنا أقصد يعني معاملة صحيحة، لكن الربا أيوة ثم يصرفون في قتل المسلمين في فلسطين كما يقول، هل هذا متوقع؟ هم الأصل الجواز، قد كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل عنهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن أصل المعاملة بالضوابط الشرعية تجوز معهم. Jadi kata syir tetap boleh bermuamalah dengan orang kafir, iya. Karena memang ada ayatnya bahwasanya orang kafir yunfiquna amwalahum. Ini mereka orang kafir itu menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Walaupun demikian muamalah jais, boleh dengan mereka. Yang lain ya, ikhwah. Ya. Hah? هذا السائل يقول هل يشرع الأذان والإقامة في اللحد لما ندخل الميت في القبر بعد الناس أو واحد منهم يؤذن؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض العلماء قاسوه على مسألة أن المولود يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في الأذن اليسرى، لكن هذا الحديث ضعيف في المولود، والقياس عليه كذلك بالنسبة للميت أنه كما أننا نؤذن ونقيم إذا خرج للدنيا طفل صغير، فنؤذن ونقيم إذا فارق الحياة. هذا الحديث ضعيف في الأذان والإقامة للمولود، وكذلك قياس الميت عليه هذا ليس بصحيح وليس من السنة. يعني kata syekh bahwa mengadzani mayat di liang kubur dan qomat itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka beralasan dengan dalil, yaitu bahwa ada hadis yang menyatakan mengadzani bayi yang baru lahir itu dhaif. Hadis itu dhaif. Dan mengkiaskan mayat dengan bayi, apalagi hadisnya dhaif, ini jelas tidak dibenarkan. Yang lainnya ya, ikhwah. Fadhol. Ya, yang lain. Ya. سائل يقول أن تكلمنا في مسائل الجاهلية قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افترق أي ستفترق أمتي على 73 فرقة، أليس هذا من الجاهلية؟ وهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد مما نحن فيه؟ نعم، يعني لا شك أن الجاهلية قبل البعثة كانت أشد، لكن بعد البعثة جاء الله عز وجل بالإسلام وبالخير، فمن تمسك بالإسلام فهو الذي يدخل الجنة. أما من أخذ بخصال الجاهلية من الشرك بالله ومن رد الحق وغير ذلك فهذا من أهل النار. Jadi kata Syekh, jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi itu lebih besar atau lebih jahat, lebih sesat daripada zaman sekarang atau setelah diutusnya Nabi. Sebab setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang masuk Islam. Walaupun ada perkara jahiliyah, tapi yang selamat adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang mengikuti jahiliyah, apakah itu syirik atau kufur atau yang lainnya atau bid'ah, maka terancam. Nabi sudah mengingatkan, terancam dengan api neraka. Kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnah. Mana ikhwah? Barakallahu lana wa lakum. Cukup. Cukup. Yakin. Ah, Bapak itu tadi. Iya, silakan Pak. Hah? واستأل يقول على قدر التقدير قدر قدر الله يعني أن كل شيء بقدر الله عز وجل. وهل إذا رجل يتزوج أكثر من واحدة واستدل أن هذا من قدر الله كيف يعني؟ طيب، كل شيء بقدر الله. نعم، كل شيء بقدر الله، لكن المعصية لا يفعل الإنسان المعصية ثم يقول أنا أواصل المعصية لأنها بقدر الله، يواصل هذا لا. لكن الزواج بالثانية هذا إذا سمحت الأولى الوزارة الداخلية الأولى إذا سمحت الزوجة الأولى طيب الشجاع طيب. Baik, kata Syekh bahwa semuanya dengan takdir Allah. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan jahiliyah tadi, mereka melakukan perbuatan yang haram dengan alasan takdir. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau seorang ingin menikah lebih dari satu, ini berpoligami, kalau memang dia berani, kata Syekh, nah, silakan. Dan mampu dan adil tentunya. Iya. Baiklah, sampai di sini. Barakallahu lana wa lakum. Subhanakallah wa hamdik. Amin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya